Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan, anna hadhil mar'ata allati quti'at yadaha ta'abat, bahwa wanita yang dipotong tangannya ini dari Bani Makhzum tersebut taubat dari perbuatannya mencuri. Taubatnya setelah dipotong tangannya. Wa kanat tadkhulu ba'da dzalika 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu, setelah dipotong tangannya, wanita ini masuk menemui Nabi. Fayaqdiya hajataha, kemudian Nabi menunaikan keperluan wanita tersebut, keperluan konsultasi dan sebagainya, keperluan nafkah. Faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan, annasariqa, bahwa si pencuri, idza taba, apabila dia taubat setelah dipotong tangannya akibat mencuri, bila dia taubat, sabaqathu yaduhu ilal jannah, tangannya mendahului dia masuk surga. Nah, tangan yang dipotong itu tadi. Wa illam yatub, dan kalau dia tidak mau taubat setelah dipotong tangannya, sabaqathu yaduhu ilan nari, tangannya mendahului dia masuk neraka. Wa rawa Malik fil Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dalam kitab beliau Al Muwatta, anna jama'atan, bahwa sekelompok kaum muslimin, amsaku lisan, menangkap seorang pencuri, liyarfa'uhu ila Utsman radhiyallahu anhu, untuk dilaporkan, liyarfa'uhu, untuk dilaporkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fatalaqahum Az-Zubairu, maka Az-Zubair ibnul Awam menemui mereka yang menangkap pencuri tersebut. Fasyafa'a fihi, Zubair sempat memberikan pembelaan kepada bagi pencuri tersebut. Faqalu idza rufi'a ila Utsmana, maka mereka, orang-orang yang kaum muslimin yang menangkap pencuri itu, menyatakan nanti aja kalau sudah dilaporkan kepada Utsman, fashfa fihi anda, silakan kamu melakukan pembelaan di hadapan Utsman. Utsman waktu itu sebagai kepala negara, Amirul Mukminin. Faqala, maka Az-Zubair ibn al-Awwam menyatakan, idza balagatil hududu as-sultana, apabila perkara hukum had telah balagh, telah sampai laporannya kepada penguasa, fala'anallahu syafi' wal musyaffa, maka Allah akan mengutuk, mengelaknat yang membela maupun yang dibela, sama-sama dikutuk. Al-musyaffa kok dikutuk, yang dibela kok juga dikutuk. Ya'ni alladhi yaqbalu syafa'ata, yaitu al-musyaffa yang dibela itu bila dia menerima, yaqbalu menerima asy-syafa'ata, pembelaan. Itu yang dikutuk. Jadi dari riwayat ini Az-Zubair bin al-Awwam berpendapat kalau memang perkaranya itu bisa didudukkan sebelum dilaporkan kepada penguasa, maka masih memungkinkan untuk adanya syafa'ah, pembelaan, menyelamatkan orang itu dari hukuman potong tangan. Tapi kalau sudah diadukan, pengaduannya sudah sampai kepada penguasa, dalam hal ini kepanjangan tangan penguasa ialah polisi, maka tidak ada lagi syafa'ah, pembelaan. Wa kana Safwan bin Umayyah naiman, pernah Safwan bin Umayyah tidur, ala ridain lahu, di atas alas rida milik beliau. Rida ini kain, potongan kain kayak diselendangkan gitu ke pundak, yang lebar dan panjang, serbaguna untuk alas tidur, untuk suprah kalau makan, untuk membawa barang, taruh barang diikatkan punggung, serbaguna rida, untuk selimut kalau kedinginan. Bahwa Safwan bin Umayyah tidur di atas beralaskan rida milik beliau di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alisun fasaraqahu. Terus datang pencuri, dicuri ridaknya ini tadi. Entah bagaimana alasnya ini dicuri. Fa'akhadahu. Terus ditangkaplah oleh Safwan si pencuri ini. Fa'ata bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah pencuri ini oleh Safwan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biqat'i yadihi. Maka Nabi pun memerintahkan untuk dipotong tangannya si pencuri ini. Faqala ya Rasulullah, maka Safwan bilang, wahai Rasulullah, a'ala ridai tuqta'u yaduhu, apakah pantas hanya karena mencuri selendangku terus dipotong tangannya? Ana ahibuhu lahu, saya menghadiahkan rida ini untuknya karena kasihan supaya jangan dipotong tangannya. Faqala, maka Nabi menyatakan, fahalla qubila an ta'tini bihi, fahalla qabla an ta'tini bihi, kata Nabi. Apakah kenapa kamu tidak menghadiahkan, menghibahkan ridha ini kepadanya sebelum kamu melaporkan kepadaku? Sekarang sudah kamu melapor padaku, enggak bisa lagi. Meskipun kamu mencabut pengaduannya, ya sudah, enggak bisa dicabut. Mestinya diselesaikan sebelum kamu melapor pada saya. Selesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu enggak dipotong tangannya. Tapi kalau sudah dilaporkan, enggak bisa digugurkan hukuman itu. Thumma qata'a yadahu, kemudian Rasulullah memotong tangan si pencuri. Rawahu Ahlus Sunan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Yani sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annaka, yang dimaksud di sini kata Syekh, Nabi mengatakan annaka law afauta anhu, bahwa engkau hai Sofwan, seandainya memaafkan si pencuri ini, qabla an ta'tini bihi, sebelum kamu membawa pencuri ini kepadaku, lakana, niscaya diterima pemaafanmu dan digugurkan hukuman, tidak akan dihukum. Fa'amma ba'da an rufi'a ilayya, adapun setelah dilaporkan kepadaku, fala, tidak bisa dicabut pengaduan itu. Karena ini hukum had. Fala yajuzu ta'tilal had, maka tidak boleh digugurkan hukum had. Ya, la bi'afwin, tidak boleh digugurkan dengan pemaafan si korban. Wala bisyafa'atin, tidak boleh pula digugurkan karena pembelaan. Wala bihibatin, tidak juga bisa digugurkan dengan pemberian hadiah atau penghibahan dari pihak korban. Wala ghairi dzalik, dan tidak pula dengan yang selain itu. Karena hukum dalam Islam itu ada tiga. Hukum qisas yang pertama, yang kedua hukum had, yang ketiga hukum ta'zir. Yang pertama hukum qisas, hukum balas, bunuh dibalas bunuh. Melukai mata, kelopak mata dibalas dilukai kelopak mata, dan begitu selanjutnya. Dalam perkara hukum qisas ini, hak penunaian hukum ini diberikan oleh syariah kepada pihak korban atau keluarga korban. Kalau keluarga korban menuntut harus dilaksanakan hukum itu, ya dilaksanakan. Kalau keluarga korban membatalkan atau memaafkan, jadi oleh hakim digugurkan hukum balas itu. Karena ini hukum diberikan oleh Allah, haknya kepada korban atau keluarga korban. Yang kedua hukum had, ini haknya Allah, tidak bisa hakim ataupun keluarga mencabut pengaduan hukum ini. Kalau sudah sampai kepada hakim, maka harus dilaksanakan. Loh, ini haknya Allah. Baik yang korban ataupun siapa penguasa untuk melakukan pembelaan, tidak bisa. Karena ini haknya Allah, harus dilaksanakan. Ketiga, hukum ta'zir. Ini hak Allah berikan sebagai haknya hakim. Ya, hakim menentukan, ya, apakah hukum yang akan ditetapkan kepadanya. Ya, hukuman pelajaran atau hukuman peringatan, ya, atau hukuman, bahkan bisa hukuman lebih berat daripada hukuman had dan qisas. Itu diserahkan oleh Allah kepada keputusan hakim. Dalam hal pencurian, ini adalah haknya Allah, hukum had, maka harus ditunaikan dan tidak bisa digugurkan ke pelaksanaan hukum ini dengan pencabutan pengaduan dari pihak korban. Nah, walihada ittafaqal ulama'u fima a'lamu. Oleh karena inilah telah sepakat para ulama fima a'lamu, sebagaimana sebatas apa yang saya tahu, kata beliau, ala anna qati'at tariq wal lissa wa nahwahuma, yaitu bahwasannya qati'at tariq, perampok, penjegal atau begal, wal lissa dan pencuri, wa nahwahuma dan yang semisalnya, semisal keduanya, idza rufi'u ila walil amri, apabila telah dilaporkan kepada penguasa, tsumatabu ba'da dzalika, kemudian pelaku ini taubat setelah dilaporkan, setelah ditangkap, dilaporkan terus taubat, lam yasqutil haddu anhum, tidak bisa gugur hukum had dari pelaku itu, tetap harus dilaksanakan. Bal tajibu iqamatuhu wa intabu, bahkan tetap wajib dilaksanakan hukum itu meskipun mereka taubat, pelaku taubat. Fa in kanu shadiqina fit taubati, maka kalau mereka itu shadiqin, jujur dalam taubatnya, kanal haddu kafaratan lahum, maka hukum had itu menjadi kafarah, penebus dosa mereka. Wa kana tamkinuhum min dzalika min tamamit taubah, dan adalah tamkinuhum akan lebih menguatkan dari dalam perbuatan taubat itu, dalam rangka menyempurnakan taubat itu, ialah bimanzilati raddil huquq ila ahliha, dengan cara mengembalikan hak-hak yang dia ambil kepada pemiliknya. Wattamkin min istifa'il qisas fi huquqil adamiyin, dan juga harus ditamkin, dipastikan min istifa'il qisas, dari istifa' pelaksanaan qisas dalam hal hak-hak adamiyin manusia. Umpamanya dalam hal dia merampok terus membunuh korban, maka di sini berarti harus adanya qisas. Hakim bisa menjadi perantara untuk meminta keluarga si korban supaya memaafkan si perampok ini yang telah taubat itu. Sehingga kalau dimaafkan, ya tentunya diganti dengan diat, pelaksanaan pembayaran ganti rugi, kompensasi. Ya, 100 ekor unta yang bunting, ya, atau yang seharga dengan itu. Ya. Nah, dalam pelaksanaan diat, sehingga termasuk taubat dia ya dengan cara demikian. Nah, kalau hal ini, kalau yang dilaksanakan sekarang di Saudi, berhubung onta sudah jarang, ya seharga 100 ekor onta. Ketentuan mahkamah syariah, mahkamatul ulia di Saudi, itu 100 ribu real diat itu, kompensasi untuk keluarga si terbunuh. Kemudian kalau si pelaku yang telah taubat ini tidak mampu membayar 100 ribu real, maka si pelaku dipenjara. Kemudian negara mengeluarkan 100 ribu real membayar keluarga si terbunuh kompensasinya. Tapi pelakunya dipenjara sampai si pelaku ini bisa membayar 100 ribu kepada negara. Atau si pelaku mampu menghafal Al-Quran 30 juz baru dikeluarkan. Kalau dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz dikeluarkan. Ya di penjara-penjara di Saudi disiapkan guru-guru tahfidzul Quran di sana, dalam hal tajwid, dalam hal ini, supaya para napi kalau ingin taubat itu syaratnya demikian. Itu pendidikan untuk pelaku. Nah, sehingga LP-LP itu seperti madrasah tahfidzul Quran itu. Nah, sebab dipacu, kau selamanya di sini, ambles kau di sini. Kalau enggak menghafal Quran, ya wes sudah di sini sudah. Karena syaratnya bebas ialah hafal Quran, ya sudah menghafal Quran terus. Lah karena diruqyah sama Quran terus, kepalanya, syaitonnya lari, mental bajingannya hilang. Maka dikatakan di sini, wa aslu hadza fi qawlihi ta'ala, dan asal daripada penetapan hukum demikian ini ialah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Apa? May yashfa' syafa'atan, siapa yang mengajukan syafaat, pembelaan, hasanatan dengan cara baik, yakun lahu nasibu minha, dia akan mendapatkan bagian pahala daripada apa kebaikan tersebut. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan siapa yang melakukan pembelaan dengan cara yang jelek, yakun lahu kiflun minha, dia akan dapat bagian daripada kejelekan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha membalas perbuatan orang-orang yang berbuat dengan kebaikan atau kejelekan. Fa inna syafa'ata i'anata talib hatta yasira ma'ahu syaf'an. Maka sungguhnya syafa'ah, pembelaan itu dalam pengadilan itu membantu, sebagai bantuan kepada orang yang meminta, at-talib yang meminta pembelaan tersebut. Hatta yasira ma'ahu syafa'an, sehingga jadilah dengannya apa, menjadi lengkap. Ba'da an kana witron, setelah sebelumnya witron, witron sendiri, ganjil. Syafa'an genap, lengkap. Witron ganjil. Fa inna fa in a'anahu ala birrin wa taqwa, maka kalau pembelaan syafa'ah itu ialah membantu dia ala birrin wa taqwa, atas dasar kebaik, perbuatan baik dan taqwa, kanat syafa'atun hasanah, maka jadilah syafa'ah itu syafaat yang baik, kalau dalam rangka membela dalam kebaikan dan taqwa. Wa in a'anahu ala ithmin wa udwan, tetapi kalau pembelaan itu atas dasar dosa, atas perbuatan dosa dan melanggar hukum, ya, untuk mengotak-atik hukum syariah, ya, untuk membebaskan pelaku dari hukum Allah, maka kanat syafa'atun sayyi'atun, maka itu berarti pembelaan yang jelek. Wal birru ma umirat bihi, maka yang dikatakan al birru, kebaikan itu ialah yang diperintah oleh syariat, ya, segala yang diperintah oleh syariat itu adalah termasuk kategori al birru, kebaikan. Wal ithmu manuhiyat anhu, sedangkan yang namanya dosa ialah apa yang dilarang oleh syariah. Wa in kanu kadzibina, kalau mereka dalam melakukan pembelaan itu, syafaat itu, dusta, fa innallaha la yahdi kaidal kha'inin, maka sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kait tipu daya al-kha'inin, para pengkhianat. Walatakun lil-kha'inina khasima, janganlah kata Allah engkau menjadi pembela terhadap para pengkhianat. Waqad qala ta'ala, sungguh Allah telah berfirman, innama jaza'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mengupayakan di muka bumi kerusakan, balasannya ialah ayyuqattalu, untuk dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim, wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kaki mereka min khilaf, dengan berbeda. Jadi kalau dipotong tangan kanannya, maka kaki kirinya yang dipotong. Itu min khilaf maksudnya, silang. Kalau dipotong tangan kirinya, maka tangan maka kaki kanannya yang dipotong. Jadi tangan dan kaki dipotong, tapi dalam bentuk silang, min khilaf. Au yunfau minal ardi, atau diasingkan dari bumi, yaitu di penjara. Dzalika lahum khizyun fid dunya, demikianlah bagi mereka ini kehinaan di dunia, bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan bagi orang yang yas'auna fil ardi fasada, yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah. Kemudian walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka ini di akhirat azab yang pedih. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali bagi mereka yang taubat sebelum kalian menangkap mereka. Taubat sebelum ditangkap. Fa'alamu annallaha ghafurur rahim, maka kalau dia taubat sebelum ditangkap, ketahuilah bahwa Allah itu pengampun penyayang. Nah, di dalam kategori yas'auna fil ardi ini, jadi di sini ada beberapa perbuatan. Perbuatan yang pertama, memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, memerangi Allah dan Rasulnya, memerangi hukum Allah. Ya, hukumnya dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dengan menyilang, tangan dan kakinya menyilang. Perbuatan kedua, yas'auna fil ardi fasada, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, di dalam hal ini para ulama menerangkan, para mufassirin dari salafus saleh, peminum khamr hukumnya apa? Dicambuk 40 kali atau 80 kali. Ya. Yeah. Tetapi pedagang khamr, pengedar khamr, hukumnya termasuk kategori yas'auna fil ardi fasada, yang membuat kerusakan di muka bumi, yaitu dibunuh atau disalib atau potong dengan silang kaki dan tangannya. Nah, karena membuat kerusakan, meskipun dia tidak minum khamr, tapi dia produsen atau apa namanya, distributor ya khamr, atau pengedar khamr, pengedar pil, pengedar sabu-sabu atau apa, itu hukumannya lebih jahat daripada sekedar konsumen khamr. Kalau konsumennya dihukum cambuk 40 kali atau 80 kali. Tapi kalau sudah pengedar, meskipun enggak minum khamr, itu dibunuh hukumnya. Karena termasuk kategori wa yas'auna fil ardi fasada. Zina hukumnya apa? Ya kalau zina muhsan dirajam sampai mati, kalau perawan atau statusnya belum pernah nikah, itu ya dicambuk 100 kali. Tapi kalau mucikari, germo, itu dibunuh hukumnya. Ya, meskipun dia jejaka atau perawan. Ya, itu dibunuh atau disalib atau dihukum silang. Begitu. Lebih keras hukumannya. Ya. Dan begitu selanjutnya. Berbagai kasus hukum itu kalau memang dia adalah apa sebagai yang menggerakkan atau sebagai apa itu namanya istilahnya yang membuat kegiatan-kegiatan itu, ya tentu hukumannya lebih berat. Pencuri hukumnya potong tangan. Tapi kalau bosnya pencuri mempunyai apa anak buah maling-maling, dia bagian yang manajernya apa manajernya pencuri, hukum kalau ketangkep dibunuh, enggak dipotong tangannya, dibunuh atau dipotong bersilang tangan dan kakinya. Begitu selanjutnya. Nah, karena termasuk kategori ya sauna fil ardi fasada. Nah. Fastathna at-taibina qabla al-qudrah 'alaihim faqat. Maka kata Syekh, di sini Allah mengecualikan at-taibina, fastathna, maka Allah mengecualikan at-taibin, orang-orang yang taubat, qabla al-qudrah 'alaihim, sebelum ditangkap. Hanya itu saja yang bakal bebas dari hukum. Fata'ib ba'dal qudra alaih. Oleh karena itu, yang taubat setelah ditangkap atas perbuatan tersebut, baqin fi man wujiba alaihil had, tetap berlaku pada orang yang diwajibkan atasnya hukum had. Lil umumi, karena keumuman hukum tersebut. Wal mafhum, dan karena apa yang difahami dari dalil tersebut. Wat ta'lil, dan juga karena Allah menyebutkan at-ta'lil, alasan, al-illah, alasan kenapa ditetapkan hukum ini. Ya, maka kata para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Ya. Apa? Wujudan aw adaman. Haitsu darat. Hukum itu akan beredar pada illatnya, pada sebabnya. Sebab ditetapkannya hukum itu. Sebab ditetapkannya hukum itu karena adanya perbuatan yuharibunallah wa rasulah, dan adanya perbuatan yasauna fil ardi fasada, memerangi Allah dan rasulnya atau membuat kerusakan di muka bumi. Itu sebabnya. Hukum itu beredar dengan sebab ini. Ya. Wujudan wa adaman. Apakah sebabnya itu ada ataukah tidak ada? Kalau sebabnya ada, maka hukum itu ada. Sebabnya tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Sebabnya ada, hukum tetap ada. Yaitu, kalau orang itu taubat sebelum ditangkap, berarti tidak memerangi Allah dan Rasulnya, iya kan? Berarti tidak membuat kerusakan di muka bumi, iya. Berarti hilang sebabnya. Nah, karena hilang sebabnya, hukumnya hilang. Hukum bunuh, hukum salib, dan hukum dipotong tangan dan kakinya bersilang itu. Ya. Nah. Itu namanya ta'lil. Hadza idza kana qad tsabata bil bayyina. Semua ketentuan ini kalau sudah tsabata sudah pasti perbuatan itu bil bayyina, dengan bukti dan saksi, bukan dengan apa? Tuduhan-tuduhan atau rumor atau apa? Gosip lah, tetapi dengan bayyina, bukti. Nah, fa idza kana, fa amma idza kana bi iqrar, namun kalau hukum itu ditetapkan karena adanya si pelaku itu iqrar, mengaku, iya saya merampok, iya saya begini dan sebegitu, ha? Waja'a muqirran bidzanbi ta'iban, ha? Dan datang sendiri muqirran, orang yang mengaku ini, dalam posisi dia mengaku dalam rangka apa? Ta'iban, taubat, ngaku untuk taubat, bukan ngaku setelah ditangkap, dia taubat. Fahadha fihi niza', dalam perkara ini ada pertentangan pendapat para ulama. Madhkurun fi ghairi hadzal mawdhi', ini disebutkan dalam pembahasan di tempat lain, bukan di sini. Wa dhahiru madhhab Ahmad, sedangkan yang paling jelas dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau bermadhab Hanbali, Ibnu Taimiyah, ha? Annahu la tajibu iqamatal haddi fi mithli hadhihi surah, bahwasanya tidak wajib untuk ditegakkan hukum had dalam kasus yang semisal ini, ha? Bal in in talaba iqamatal haddi alaihi uqima, bahkan kalau si pelaku ini minta didirikan hukum, dilaksanakan hukum atas dirinya, hukum had atas dirinya, maka dilaksanakan hukum itu. Wa in dhahaba lam yaqum alaihi haddun, dan kalau dia pergi tidak mengajukan permintaan pelaksanaan hukum had atas dirinya, tidak dilaksanakan hukum atasnya, karena illahnya tadi apa? Apa? Illah pengguguran hukum apa? Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali mereka yang taubat sebelum kamu menangkap mereka, maka gugur hukumnya gara-gara dia melakukan pengakuan, ya, atas perbuatannya, datang sendiri, bukan ditangkap, datang sendiri. Apa ya? Datang sendiri mengakui perbuatannya. Nah, wa ala hadza humila hadits Ma'iz bin Malik, atas dasar kesimpulan hukum inilah diartikan, humila diartikan atau difahami hadis peristiwa Ma'iz bin Malik. Nah, Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, zanaitu wa ana mutazawwij." Ya Rasulullah, saya berzina, telah berzina dalam keadaan saya sudah pernah menikah. Nah, Rasulullah melengos ke arah lain. Dikejar lagi ke arah itu oleh Ma'iz. "Ya Rasulullah, zanaitu wa ana mutazawwij." Melengos lagi ke arah lain, dikejar lagi oleh Ma'iz. "Ya Rasulullah, zanaitu wa ana mutazawwij." Melengos lagi ke arah lain, dikejar lagi oleh Ma'iz. "Ya Rasulullah, zanaitu wa ana mutazawwij." 4 kali melakukan pengakuan. Nah, setelah 4 kali melakukan pengakuan, Rasulullah mencari bayinah dengan cara diperiksa. "Coba kamu periksa apakah dia ini mabuk sehingga enggak sadar melakukan pengakuan itu." Periksa, enggak, dia enggak mabuk, sadar. Nah, periksa lagi, "Coba kamu pergi ke keluarganya, tanya ini orang gila atau gimana, sebab kalau gila enggak boleh dihukum, karena pengakuan orang gila tidak diterima dalam hukum syariah." Periksa keluarganya Ma'iz bin Malik, "Oh enggak, orang yang waras." Nah, keluarganya juga keluarga waras, sebab kalau turunan gila mungkin saja dia gila. Nah, mungkin saja. Jadi beberapa kemungkinan itu dipastikan oleh qadhi sebelum menerima, sebelum memutuskan satu vonis. Ternyata keluarganya juga enggak gila dan dia juga orang waras, maka Rasulullah perintahkan pelaksanaan hukum itu. Yaitu lama qala fa hal taraktumuhu. Maksudnya apa? Ketika itu Ma'iz bin Malik, setelah dipastikan berapa proses itu tadi, itu Rasulullah mengajari Ma'iz supaya mencabut pengakuannya. "Oh, mungkin kau tidak sampai timba masuk sumurnya, mungkin cuman engkau memegangnya." "Undak ya Rasulullah, timba telah masuk sumurnya." Rasulullah tidak bisa lagi menghindar. Nah, terus berusaha Rasulullah memberi isyarat kepada Ma'iz supaya mencabut pengakuannya. Tapi Ma'iz tetap bersikukuh menyatakan pengakuannya berzina. Akhirnya setelah tidak ada jalan lagi, ya sudah, laksanakan hukum rajam. Ditanam setengah badan, dilempari. Waktu dilempari, apa, berontak itu Ma'iz lari karena kesakitan. Dikejar sama para sahabat, ditangkap lagi, diikat lagi, ditanam, lempari lagi. Sampai Ma'iz teriak lagi, "Tolong, saya diberi kesempatan untuk berbicara dengan Rasulullah." Tidak dikasih kesempatan, sikat terus sama para sahabat sampai meninggal dunia. Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, "Fahalla taraktumu?" Kenapa kok kamu tidak biarkan dia lari? Kenapa kamu tidak biarkan dia untuk berbicara dengan saya? Maksudnya apa? Bahwa Rasulullah mengharapkan kalau dia dilaksanakan hukum terus merasa kesakitan. Terus dia ngomong sama Rasulullah, mencabut pengakuannya, ya gugur hukum itu. Gitu. Atau dia lari. Hah? Ya sudah biarkan lari. Kemudian mencabut pengakuannya, gugur hukum itu. Karena apa? Tidak ada saksi 4 orang yang menyaksikan timba masuk sumurnya itu. Hanya pengakuan dia semata. Lah kalau dia mengakui, ya sudah gugur hukumnya. Karena kesakitan, oh sudah, saya mencabut pengakuan. Ah itu gugur hukumnya. Maka Rasulullah menyesalkan para sahabat, kenapa kok kamu sikat terus? Seandainya kau biarkan kan bagus begitu. Wa hadithul ladzi qala asabtu haddan fa aqimhu ma'a atharin akhar. Nah, juga hadis lain menyatakan adanya orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku telah melanggar hukum had. Faqimhu, maka laksanakan hukum itu kepadaku. Ma'atharin akhor, dan juga adanya riwayat lain. Yaitu diartikan semua itu ala hadza, yaitu atas dasar ini tadi. Apa? Bahwa kalau dia taubat ya, atas perbuatannya sebelum apa sebelum artinya hadis ini dikatakan kalau dia taubat sebelum tertangkap maka dia itu digugurkan pelaksanaannya. Jadi orang kasusnya ini bukan masalah buron, kalau buron lain, tapi kalau kasusnya ini ialah orang yang datang sendiri, dia mengakui perbuatannya dalam rangka taubat. Maka dalam kasus ini Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan hadis-hadis ini tadi mengatakan karena tidak ada saksi, hanya semata-mata pengakuan dia, maka bila dia mencabut pengakuannya tentu gugur pelaksanaan hukum tersebut. Wa fi sunan Abi Daud wa Nasa'i an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah bersabda ta'aful hududa fi ma bainakum fama balaghani min haddin faqad wujib. Ta'afu, saling memaafkanlah kalian, al hudud dalam perkara hukum-hukum had, bainakum fima bainakum, di antara kalian. Selesaikan secara kekeluargaan kalau ada pelanggaran hukum had di antara kalian. Sudah. Adanya orang yang berzina, sudah tutup, sudah. Taubat sudah. Taubat dengan cara meninggalkan perbuatan itu. Taubat kepada Allah. Tutup sudah, enggak usah apa? Kalian ribut-ribut. Selesaikan secara di antara kalian. Ada yang mencuri, sudah sebelum disampaikan kepada penguasa, selesaikan secara kekeluargaan, ya sudah yang pihak pencurinya mengembalikan curiannya atau pihak korban memaafkan pencurian itu, sudah selesai. Jangan apa? Jangan dilaporkan kalau memang ingin ta'afu, saling memaafkan. Nah, tapi kata Nabi, fama balaghani min haddin, kalau sampai dilaporkan kepada aku dari hukum had itu, ya, faqad wujib, maka wajib dilaksanakan meskipun yang lapor itu mencabut laporannya, harus dilaksanakan. Hakadha hukum Islam. Wa fi sunan an-Nasa'i wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ani Nabi SAW qal, bahwa Nabi menyatakan haddun ya'malu bihi fil ardi khairun li ahli al ardi min ayyam turu arba'ina sabahan. Satu hukum had, haddun, satu hukum had ya'malu bihi, diamalkan dengannya, fil ardi, di muka bumi, kata Nabi, khairun, nilainya lebih baik li ahlil ardi, bagi penduduk bumi itu, daripada ayam turu, daripada mereka dapat hujan 40 hari. Nah, yakni begitu tinggi nilai barokahnya hukum had, ya, bagi sekitar penduduk itu. Nah, ketika dilaksanakan hukum had tersebut. Nah, maka hukum had ini adalah dalam rangka mencegah dilaksanakannya perbuatan maksiat terang-terangan. Kalau perbuatan maksiat dilaksanakan terang-terangan, itu namanya nantang. Oh, kalau nantang, kita diajari oleh Islam, siapa yang jual ya borong saja, sikat aja, kalau nantang. Hah? Nah, masalahnya ada orang yang berbuat sembunyi-sembunyi malu, itu namanya masih punya akhlak, berbuat jelek malu, sehingga sembunyi, itu punya, masih punya akhlak, masih punya moral. Nah, yang sembunyi-sembunyi ini enggak boleh diintai-intai. Oh, sembunyi-sembunyi kok enggak boleh terus diintip-intip. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu pernah di masa beliau jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, kepala negara, malam itu inspeksi. Ada laporan di satu rumah, di dalam rumah, ya, di dalam rumah, di tembok tinggi, di dalam gitu, ada pesta khomer orang-orang di Madinah di zaman Umar bin Khattab. Umar pun akhirnya datang ke rumah itu, terus diintip oleh Umar. Didengar-dengarkan betul sedang pesta khomer. Akhirnya Umar loncat dari tembok itu masuk ke dalam rumah itu. Langsung memergoki mereka. Sekarang kalian tertangkap. Kalian bermaksiat kepada Allah, katanya Umar. Para peminum khomer ini tadi, yang pesta khomer ini bilang, wahai Amirul Mukminin, kami bermaksiat kepada Allah satu maksiat, tapi engkau bermaksiat kepada Allah dua maksiat. Loh, bagaimana, katanya Umar. Iya, kau mengintai-ngintai kami, itu maksiat. Satu. Dua, kau masuk rumah kami tanpa izin, itu maksiat. Maka Umar menyatakan, atubu ilallah, terus lari meninggalkan mereka. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa kalau perbuatan maksiat itu sembunyi, tidak kelihatan orang, di balik tembok, itu urusan dia dengan Allah. Tidak ada hak sama sekali masyarakat atau pemerintah untuk mencegah atau melakukan hukuman terhadapnya. Tapi kalau orang bermaksiat itu terang-terangan di jalan umum, di pinggir jalan umum, atau ini nantang namanya, minta dihukum. Sebab kalau sudah nantang terang-terangan itu maksiat, Itu namanya ngajak-ngajak orang lain untuk ikut maksiat sama dia. Nah ini sudah ngerusak lingkungan namanya. Ya, beda sama orang yang sembunyi, ya, di tempat tertutup tidak terlihat orang. Nah ini tidak ada hak untuk orang itu terus aparat hukum terus mengintai-ngintai dan sebagainya. Tidak ada hak dalam pandangan syariah. Jadi memang hukum syariah itu mencegah adanya perbuatan maksiat yang terang-terangan. Hah? Jadi di dalam negara Islam itu ada orang berbuat maksiat. Di zaman Nabi, di zaman para khulafa ar-rasyidin, ada orang berbuat maksiat. Tapi yang terpenting apa? Tidak terang-terangan. Maka dalam hal ini Rasulullah menyatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku yang berbuat maksiat itu, semua orang Islam yang berbuat maksiat itu dimaafkan oleh Allah kecuali yang terang-terangan nantang maksiat. Nah ini enggak dimaafkan, enggak diampuni oleh Allah kalau dia tidak taubat dari perbuatan tersebut. Naam, wa hakadha ketentuan daripada hukum had ini. Iya. Kenapa kok begitu? Hukum itu kok mencegah tersebarnya maksiat? Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa hadza li'annal ma'asiya sababun li naqsir rizqi awil khaufi minal aduwi. Wal khaufi minal aduwi. Karena dengan perbuatan maksiat-maksiat itu, semakin meluas maksiat itu adalah menjadi sebab untuk semakin berkurangnya rezeki, semakin seret rezeki. Dan dengan banyaknya maksiat itu semakin membuat orang itu takut dari musuh, jadi penakut karena maksiat. Kama yadullu alaihil kitab wassunnah, sebagaimana yang ditunjukkan hal ini oleh Al-Quran wassunnah. Maka semakin banyaknya maksiat menyebabkan apa? Semakin seretnya rezeki, barokahnya rezeki semakin hilang, ya. Semakin orang mengeluh kesulitan rezeki, ekonomi semakin berat, angka kemiskinan semakin bertambah, meskipun angka kekayaan semakin bertambah. Fa idza uqimatil hudud, maka kalau sudah dilaksanakan hukum had tersebut, hukum syariah itu, dhaharat ta'atullah, yang akan muncul dan tampak ialah perbuatan taat kepada Allah. Wa naqasat ma'siyatullah ta'ala, dan semakin berkurang kemaksiatan kepada Allah. Untuk memberantas sampai, membasmi sampai habis maksiat pada Allah, ya tidak bisa. Hukum mana yang bisa kayak gitu itu? Terus menjadikan orang itu malaikat kabeh, enggak berdosa gitu. Ya tidak ada hukumnya. Tetap saja ada maksiat tetapi berkurang dalam skala pengurangan yang demikian drastis penurunannya, sehingga tidak berani terang-terangan orang maksiat itu, ya. Sedangkan orang yang taat kepada Allah dengan penuh PD bisa menjalankan ketaatan, hati besar. Karena memang kondisi hukumnya mendukung untuk bikin orang itu besar hati, enggak minder untuk taat kepada Allah. Nah, kalau sudah begitu kondisinya, yang tampak ialah dominasi ketaatan kepada Allah, maka fahasolar rizqu wan nasru, jadilah rizki Allah itu gampang, ya, barokah, dan kemenangan itu akan datang dari Allah. Musuh-musuh Islam akan takut, minimal minder berhadapan dengan orang Islam, sehingga belum perang musuh Islam itu sudah takut, sudah kalah duluan, karena betul-betul memang kewibawaan Islam itu tambah kuat. Sesungguhnya disinilah inti kenapa musuh-musuh Islam itu takut dilaksanakannya hukum Islam di kalangan umat Islam. Meskipun mereka alasannya, oh masa kita ini harus menghargai heterogenitas dan sebagainya. Omong kosong tai kucing itu semua. Bukan itu yang mereka takutkan. Yang mereka takutkan apa? Umat Islam ini menjadi umat yang taat kepada agamanya, kepada Allah. Kalau umat Islam ini mayoritasnya taat kepada agama Allah, kemaksiatan umat Islam berkurang, maka pasti Allah akan memberikan kemenangan kepada Islam dan muslimin. Lah itu yang mereka takut. Jadi karena hasad, kedengkian mereka kepada Islam, maka mereka tidak rela umat Islam ini taat. Maka umat Islam hendaknya mbok yao yang serawung, ada orang judi ikut judi, ada orang pesta khomer ikut pesta khomer, mbok serawung gitu. Ada orang yang bermaksiat ikut maksiat, begitu maunya, ya. Nah ini kalau sudah begitu, kalian sama dengan mereka, mutunya sama kalian dengan mereka. Allah berlepas diri dari kalian sebagaimana Allah berlepas diri dari mereka. Nah kalau sudah begitu, mereka tidak ada rahmah terhadap umat Islam. Kufar, orang kafir, tidak akan punya rahmah terhadap umat Islam. Bila melihat gejala umat Islam lemah, wah mereka sikat, tidak ada lagi rahmah. Nah itu masalahnya. Barakallahu fikum. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.